Hi everyone, Assalamualaikum. Semoga dun senang dan penuh dengan semangat hari ini. Saya baru dengar lagu ini, suka banget. Salam buat Kintani, sudah berapa? 4 minggu gak sobok. Ya, kapan-kapan ke Melbourne yuk. Jadi, bawa istri pulang, mau nyanyikan lagu buat dia. Mandi kalau buat menggalian, mandi kalau buat menggalian, udang disangkut tali-tali, udang disangkut tali-tali. Mabua untung jo para saya, mabua untung jo para saya. Patang disangko pagi hari, patang disangko pagi hari. Onde, onde, maraming sanjo. Onde, onde, maraming sanjo. Urang padang mandi kagurun, urang padang mandi kagurun, mandi basiram bungo lado, mandi basiram bungo lado. Hari patang mato hari turun, hari patang mato hari turun. Gagang bahurai air mato, gagang bahurai air mato. Habis lai ditimbo banda padang, lai ditimbo banda padang. Diulang juo nan tatimbo, diulang juo nan tatimbo. Lai dicubo nan mahurang, lai dicubo nan mahurang. Dan onde, onde, larik sanjo. Onde, onde, larik sanjo. Lalama sanjo, larik sanjo.